كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: من أخرج له الحاكم في المستدرك وصحح حديثه. Siapa saja yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, wa sahaha hadithahu, dan disahihkan hadisnya oleh beliau. Baik. Al-Mustadrak artinya sesuatu yang semestinya dimasukkan tapi tidak dimasukkan. Sahihain ada Bukhari dan Muslim. Datanglah Al-Imam Al-Hakim menulis kitabnya Al-Mustadrak. Baik. Beliau menulis kitab ini harapannya ini semestinya juga dimasukkan ke dalam kitab Sahihain, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkannya. Itu yang dikatakan Mustadrak. Barakallahu fikum. Misalnya kalau antum punya rumah baru, misalnya orang masuk ke dalamnya, oh so bagus, baru mesti mau tambah ini, namanya istidrakan, mesti mau tambah ini mesti mau tambah ini, bikin anu di sini, ini tambah lemari di sini, bikin apa di pojok sini, bikin barakallahu fikum. Itu secara barakallahu fikum. Ya, kita mengungkapkan tentang istidrak itu. Baik. Bagaimana? Al-Imam Al-Hakim memasukkan rawi-rawi ke dalam kitab beliau dan mensahihkan hadisnya. Kata penulis di sini, وَكَذَلِكَ فَالْحَاكِمُ مِنَ الْمَوْصُوفِينَ بِالتَّسَاهُلِ بِتَسْعِهِ الْأَحَدِيثِ. Demikian juga Al-Imam Al-Hakim termasuk beliau disifati dengan sifat tasahul, menggampang-gampangkan untuk mensahihkan hadis. Fala yahsunu al-i'timadu ala tashihihi fi tawthiq ar-rawi al-mastur. Maka kita tidak bagus untuk sekedar berpatokan pada apa yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan difiqahkan oleh beliau seorang rawi yang mastur, tidak ada pujian dan tidak ada celaannya, tapi keluarkan Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. Tidak bagus bagi kita untuk sekedar berpatokan pada tipe Al-Imam Al-Hakim karena beliau termasuk yang menggampang-gampangkan. Balina Ibn Hibban ala ma wusifa bihi min at-tasal amkanu min al-hakim fil hadithi fi ma naqalahu al-Iraqi Anil Hazimi. Bahkan Ibnu Hibban yang sudah kita katakan kemarin termasuk tasahul, terlalu menggampang-gampangkan mensahihkan satu hadis secara otomatis, terlalu menggampangkan mentausik seorang rawi, Ibnu Hibban saja sudah disifati dengan tasahul. Padahal kondisi Ibnu Hibban masih lebih mending ketimbang Al-Imamul Hakim sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Iraqi dari Al-Hazimi. طيب وقد وصفه الحافظ الذهبي في الموطأ. طيب الإمام الحافظ الذهبي طيب telah menyifati Al-Imam Al-Hakim ini barakallahu bikum dalam kitab Al-Mawqidah bitasahul barakallahu bikum, terlalu menggampang-gampang. Waqala fi talkhisil mustadrak walaqad kuntu zamanan tawilan adhunnu anna hadith at-tayri lam yajsar al-hakimu ayyudi'ahu fi mustadrakihi falamma aliqtu hadha al-kitab ra'aytu al-hawla min al-mawdu'at allati fihi fa idha hadith at-tayri bin nisbati ilayha. Sayyid hadis at-tayri binisbati ilaiha sama Kata barakallahu fikum al-Imam Adz-Dzahabi dalam Talkhis Mustadrak. Talkhis yakni ringkasan Mustadrak. Yani Mustadrak diringkas oleh al-Imam Adz-Dzahabi. Kata al-Imam Adz-Dzahabi, walaqad kuntu zamanan tawilan, sungguh dahulu kala, sudah lama waktunya aku masih menyangka, an hadis at-tayr lam yatajassar al-hakim ayyudi'ahu fi mustadrakihi. Aku menyangka bahwa Imam Hakim tidaklah ceroboh memasukkan hadis at-tayr ini ke dalam mustadrak beliau. Falamma alaqtu hadzal kitab, maka ketika aku mendapati kitab ini, kitab mustadrak ini, raaitul haula minal mawdu'ati allati fi. Raaitul haul, sesuatu yang membingungkan dari banyak hadis-hadis maudhu'at di dalamnya. Fa idza haditsu thairi binisbati ilaiha sama. Ternyata hadis at-tair dianggap oleh Imam Hakim sesuatu yang tinggi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Hakim masyhurun bitasahul bitashih. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Hakim masyhur bitasahul. Al-Imamul Hakim termasuk yang terkenal dalam menggampang-gampangkan mensahihkan satu hadis. Falhasil, kesimpulannya, an-narawi idza kana masturan wa tafarrada, an-narawi idza kana masturan wa tafarrada al-hakim bi tashihi hadithihi fala budda min i'tibari hadithihi. Fa in wujida annahu qad wafaqa thiqat fa hadithuhu sahih insyaallah, wa illa kana hadithuhu munkaran mardudan wallahu a'lam. Kesimpulannya, an-narawi idza kana masturan, bahwa seorang rawi, rawi hadis dalam satu sanad, kalau mastur keadaannya, mastur itu artinya tertutup, tidak jelas dia, tidak ada pujian dan tidak ada celaan tentangnya, namanya masturul hal. Wa tafarrada al-hakim bi tashih hadithi, sementara Imam Hakim bersendirian dalam mentashihkan hadisnya. Fala budda min i'tibari hadithihi, maka kita sebagai sebagai peneliti satu hadis, harus min i'tibari hadis, harus kita barakallahu fikum periksa hadisnya, hadis orang ini yang tidak jelas dia dipuji atau dicela oleh seseorang, tidak ada itu, sementara al-hakim mensahihkan hadisnya. Jadi maka kita harus mencari tahu, memastikan keadaan hadis orang ini. Bagaimana caranya? Fa in wujida annahu qad wafaqa thiqat, hadis yang dikeluarkan, kita tengok orang-orang yang selevel dengan dia dalam zaman, bagaimana mereka meriwayatkan dari satu guru yang sama. Kalau orang-orang terpercaya yang meriwayatkan itu hadis sama seperti yang diriwayatkan oleh dia, orang yang mastur ini, hadis itu sahih, maka hadisnya sahih insyaallah. Barakallahu fikum. Wa illa, dan ternyata kalau dia banyak menyelisihi, barakallahu fikum, orang-orang terpercaya, orang-orang yang hafalannya kuat, takana hadithuhu munkara, maka hadisnya hadis munkar, mardud, ditolak, wallahu alam. Jadi tidak boleh kita bersandar penuh pada pentashihan al-Imamul Hakim rahimahullahu taala atau taufik dari al-Imamul Hakim terhadap seorang yang mastur. Harus diuji dan harus digali kembali bagaimana seorang ini. Caranya dengan cara membandingkan periwayatan orang ini dengan riwayatan-riwayatan lainnya yang sederajat dengan dia. Kalau dia mencocoki, maka insya Allah hadisnya sahih. Tapi kalau dia banyak menyelisihi, maka hadisnya mungkar. Barakallahu fikum. Itu cara meneliti dan barakallahu fikum mengetahui hadis seseorang. Karena dia meriwayatkan hadis ini banyak orang, bukan cuma dia, dari seorang guru. Mungkin guru ini barakallahu fikum memiliki murid yang sangat banyak, barakallahu fikum, meriwayatkan riwayatan satu ini. Tentunya di antara murid-murid ada murid-murid senior yang hafalannya hebat, kuat, barakallahu fikum, sampai lama dengan sang guru ini. Dia sudah tahu betul, sampai gurunya mungkin ompong. Gurunya ompong, tidak lagi dia bisa berbicara fasih sama seperti sedia kala. Tapi karena saking lamanya dia tahu gurunya bilang apa. Barakallahu fiik. Dia tahu gurunya bilang apa. Subhanallah. Lah ketika orang ini, satu rawi ini, tidak ada yang muji dia, tidak ada yang mencela dia. Kita cocokkan hadisnya, bagaimana? Riwayatannya dia ini ternyata sama dengan riwayatan para a'immah. Jadi pakai kita katakan hadisnya sahih. Tapi kalau dia banyak menyelisih, dia menambah, dia mengurangi, dia membalik-balikkan, dia mencampur-campurkan, maka dipastikan bahwa hadisnya mungkar dan tertolak. Tapi intinya barakallahu fiikum, al-Imam al-Hakim termasuk minal mutasahirin fit tashih. Barakallahu fiikum. Tapi kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.